Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله. Tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian banyak anugerah dan taufiknya kepada kita semua. Dan hanya dialah yang pantas untuk kita puji dan kita syukuri. Dimana diantara taufik Allah subhanahu wa ta'ala yang terus kita saling ingat mengingatkan karenanya, yaitu kita dibimbing, kita dimudahkan untuk mendengar, menimba ilmu agama, yang tentunya tidak semua orang dapat menikmati nikmat tersebut, dan tidak semua orang mendapatkan anugerah tersebut. Berbagai macam awa'ik penghalang terhadap seseorang untuk bisa meraih ilmu atau bisa bermajlis ilmu. Karenanya mudah-mudahan nikmat yang besar ini selalu Allah abadikan dan kekalkan kepada kita semua, sehingga kita pun nantinya menutup akhir hidup kita masih tetap kita ternilai sebagai seorang yang cinta dan selalu menuntut ilmu agama. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan masuk kepada kitab kajian yang akan kita kaji di malam hari ini. Terjadwal kita adalah kitab Ad-Dururul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamatu Al-Yamani Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, dengan perjalanan tentunya tidak sedikit dari majelis kita, kita sampai kepada pembahasan mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat yang seorang mukmin dituntut untuk mengerti waktu-waktu sholat. Karena waktu-waktu sholat itu adalah waktu yang telah pasti, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan berubah sampai datangnya hari kiamat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, terakhir dalam keterangan awqat atau mawaqit as-shalah, kita sampai kepada pembahasan waktu solat maghrib. Demikiannya ikhwati, solat maghrib terakhir keterangan kita. Sekarang kita masuk pada solat isya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa akhiruhu dhihabu syafakil ahmar, dan akhir dari waktu solat maghrib hilangnya cahaya kemerah-merahan di ufuk yang bertanda bahwa waktu percampuran antara malam siang dengan malam telah habis. Dan masuklah tentunya waktu malam, yaitu waktu isya. Karena itu dikatakan wa huwa awwalu al-isya, dan dia atau waktu tersebut adalah waktu yang awal dari salatul isya. Wa akhiruhu nisful lail, dan akhir dari waktu salatul isya pertengahan malam. Pertengahan malam atau tengah malam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang pertama dalam kajian kita berkaitan dengan waktu salatul isya, bahwa semua waktu-waktu salat yang afdolnya adalah awalu waktiha. Semua waktu-waktu salat yang afdolnya itu adalah yang awalnya. Salat fajr subuh, salat zuhur, salat asar, demikian waktu atau salat maghrib. Illa kecuali salat al-isya. Kecuali salat al-isya. Kenapa demikian? Yang telah kita dengarkan bersama tadi, awal waktunya, berakhirnya sholat maghrib, hilangnya waktu maghrib dengan ditandai lenyapnya warna kemerah-merahan dari bias cahaya di atas langit, sehingga tidak tampak lagi kecuali kegelapan. Itu adalah waktu awal salat isya. Dan waktu akhirnya adalah nisfu atau pertengahan malam. Kita kembali kepada keterangan, kenapa salat al-isya yang utamanya bukan di waktu yang awal? Karena adanya keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu jamaah salat sebentar lagi menegakkan salat isya, sebagaimana diriwayatkan dalam as-sahih, demikian dalam sahih Muslim mereka menanti kedatangan Rasulullah. Tetapi setelah Rasulullah anda akan menegakkan sholat isya, datang utusan yang beliau utus, sehingga beliau pun menemui utusan tersebut. Beredar pembicaraan di antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menanti di dalam masjid dalam kondisi penantian yang lama, sampai ada di antara mereka yang terkantuk-kantuk. Sampai ada di antara mereka yang terkantuk-kantuk karena menanti penegakan sholat yang sekiranya ditegakkan ba'da sholatil maghrib atau selesainya sholat maghrib, ternyata mereka harus menanti sampai ditegakkan pertengahan malam. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dengan utusan tersebut, beliau pun langsung kembali ke hadapan manusia yang lagi menanti untuk sholat. Dan beliau pun mengatakan, seandainya tidak memberatkan kalian, maka aku akan memerintahkan sholat itu ditegakkan dengan waktu ini, yaitu waktu pertengahan malam. Demikian yang diketahui dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau bahwa yang utama menegakkan waktu sholat isya itu adalah akhirnya. Adalah akhirnya. Sehingga itu, para ulama sebahagian mengatakan yang utama, afdal, di akhir waktu sholat al-isya. Dengan pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada ulama yang menggabung dengan melihat sisi maslahat. Apabila di awal waktu jamaah itu berkumpul, maka itu yang utama. Tetapi apabila di akhir waktu jamaah itu berkumpul, maka itulah yang utama. Sehingga apabila didapati jamaah di awal ataupun yang di akhir, itulah yang utama. Karena sholatul isya ditegakkan, diinginkan dengan secara apa? Berjamaah. Kalau ditegakkan di awal, tetapi ternyata tidak didapatkan jamaah, mereka menginginkan penegakan di akhir, maka di akhir yang utama. Kalau ternyata jamaah bahkan berkumpul di awal, maka yang utama di awal. Ini penjamaan mereka, dan kata para ulama, ini lebih sesuai dengan maslahat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga waktu salat al-isya yang utama tadi, sebagaimana yang kita dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di akhir malam, di pertengahan malam. Kemudian melihat dari sisi maslahat, maka yang utama apabila jamaah berkumpul. Karena kalau jamaah tidak berkumpul, maka tidak ditegakkan maslahat, maka tidak dapatkan maslahat. Yaitu sholat isya diinginkan penegakannya secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bahwa waktu pertengahan malam itu dicocokkan dengan waktu yang disebutkan dengan waktu orang Arab, waktul Arabi. Di mana waktul Arabi itu jam 7 malam itu, kalau waktu kita membagi menjadi dua, waktu siang dan waktu malam, jam 7 malam itu adalah waktu yang pertama. Jam 8 adalah waktu kedua. Jam ketiga, jam 9. Jadi jam 7, 8, 9. Jam 10 yang keempat. Jam 11. Jam kelima. Jam 12, jam keenam. Kalau orang Arab menyebut jam 1 malam, bukan jam 1 malam menurut kita. Menurut kita jam 1 malam setelah jam 12. Kalau mereka jam 1 malam jam 7. Jam 2 jam 8, jam 3 jam 9 malam, jam 4 jam 10 malam, jam 5 jam 11, jam berapa? 6 jam 12. Jam 12. Kemudian karena malam itu dibagi menjadi 24 jam. Siang dan malam dibagi menjadi 24 jam. Malam 12 jam, siang 12 jam. Jam 1 malam, jam ke-7. Jam 2 jam 8. Jam 3 jam 9, jam 4 jam 10, jam 5 jam 11, jam 6 jam 12. Itu waktu malam mereka. Adapun pagi hari jam 7 itu jam 1. Jam 7 itu jam 1. Apabila dilihat mana yang sesuai dengan nas, jam mereka lebih sesuai dengan nas. Karena Rasulullah ketika mengatakan siapa yang datang berpagi-pagi jam 1 pada waktu sholat Jumat, dia mendapatkan sembelihan apa? Unta. Jam 2, jam 3 sampai jam ke-6 tertutup. Jam 1 itu jam 7 pagi. Jam 2 jam 8, jam 3 jam 9, jam 4, jam 10, jam 5, jam 11, jam 12 tertutup. Naiknya khatib, maka tidak mendapatkan apa-apa lagi yang hadir Jumat. Karena itulah tengah malam yang diinginkan jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu waktu akhir salat al-Isya. Sebagaimana tentunya juga diketahui dari hadis Jibril. Sebagaimana diketahui dari hadis Jibril, waktu salatul isya ila nisfil lain. Dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, waktu salat isya itu sampai tengah malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disolatkan bersama Jibril dengan waktu tersebut. Dengan waktu tersebut. Karena itu akhir waktu solat al-isya jam 12 malam. Sementara jam setelahnya, jam 1 menurut kita sampai jam masuknya subuh, tidak ada lagi waktu solat al-isya. Tidak ada lagi waktu solat al-isya. Waktu di sisi jumhur ba'da setengah malam ini, ba'da pertengahan malam tersebut adalah waktu bagi orang-orang yang terpaksa menegakkannya karena adanya uzur. Waktu darurah. Ada seorang tertidur, dia bangun jam 2 malam. Dia belum sholat isya, maka dia menegakkan sholat isya. Adapun kalau dia tidak tertidur, dia sengaja menegakkan sholat isya jam 2 malam, maka tidak mendapatkan waktu sholat al-isya. Karena waktu sholat isya telah habis. Telah selesai. Wallahu a'lam bisawab. Dengan demikian bahwa waktu ba'da pertengahan malam tidak ada lagi waktu salat isya, yang ada waktu darurah bagi mereka yang muttar, terpaksa dengan keadaannya adanya uzur mendapatkan waktu itu, dia segera menegakkan salat isya. Wallahu a'lam bisawab. Dan jam 1 malam sampai jam masuknya subuh, itulah yang dipakai untuk penegakan sholat malam. Itulah yang dipakai penegakan sholat malam, qiyamul lail atau sholatul tahajud atau salatul witir yang disebutkan dengan beberapa nama, dengan nama-nama yang ma'ruf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang berikutnya penegakan sholat isya di awal waktu, misalnya seorang sholat isya di awal waktu setelah hilangnya waktu apa? Waktu asyafaq al-ahmar ini. Maka setelah penegakan sholat isya, dia bisa memulai sholat malam. Karena itulah ba'da sholat isya yang pertama, kaum muslimin di penjuru dunia, mereka yang ingin menegakkan sholat tarawih, menegakkan ba'da sholat al-isya, waktu, walaupun waktunya penegakannya setelah waktu sholat yang awal. Sehingga bahwa apabila telah selesai sholat isya, maka pada saat itu dibolehkan seorang menegakkan sholat malam. Apabila dia belum menegakkan sholat isya, maka dia tidak boleh menegakkan sholat malam. Karena sholat malam penegakannya ba'da sholat al-isya. Karena itu, apabila sholat isya ditegakkan di awal malam, boleh baginya setelah selesai sholat isya menegakkan sholat malam. Dan apabila penegakan sholat isya ditegakkan di akhir malam, di pertengahan malam, maka setelah itu baru dia boleh menegakkan sholat apa? Sholat malam. Dia tidak boleh menegakkan sholat malam sebelum menegakkan apa? Sholat? Sholat isya. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya ketidakbolehan tersebut karena tidak ada contoh. Rasulullah menegakkan sholat malam sebelum sholat isya. Yang ada, Rasulullah menegakkan sholat malam ba'da sholatil isya. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa awalu waktil fajri, dan awal salat subuh, wa akhiruhu, dan akhirnya dari salat subuh itu tulu'us syams, akhir, atau kita ulangi, awal waktu salat fajar, yaitu dengan datangnya fajar shadiq. Dengan datangnya fajar shadiq. Dan fajar shadiq ditandai dengan hilangnya malam. Atau malam mulai terangkat sedikit demi sedikit, dan tampak cahaya fajar shadiq yang melintang dari tempat terbitnya matahari. Adapun apabila tidak didapati demikian, maka itu belum datang dan belum muncul fajar shadiq. Terlebih lagi di sana Rasulullah memperingatkan, la yaghurrannakum, jangan sampai menipu kalian yang disebut dengan fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar yang belum masuk waktu subuh, tapi dikira telah masuk waktu subuh. Dengan cahaya putih yang turun dari atas langit, Ini adalah cahaya malam, bukan cahaya fajar. Sehingga penegakan salat subuh fajar kadzib, tidak sah, karena belum masuk waktu. Penegakan salat subuh dengan fajar, fajar shadiq. Ada dua muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya mengumandangkan azan di fajar yang pertama, yang dikenal tadi dengan nama fajar kadzib, yang diinginkan dengannya agar mereka bangun untuk sholat, dan yang ingin makan sahur untuk bangun menegakkan makan sahurnya. Dan kemudian muadzin yang kedua mengumandangkan azan masuknya azan subuh. Masuknya azan subuh. Yang tentunya diinginkan dengan azan subuh masuk, diharamkan lagi untuk makan sahur. Dan tidak boleh lagi untuk menegakkan sholat, sholat lain. Karena itu bukan waktu sholat lain, tapi waktu sholat subuh. Wallahu a'lam bisawab. Dan waktu antara fajar kadzib dengan fajar shadiq tidak jauh. Tidak jauh. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian apabila telah masuk fajar shadiq, kalaupun cahaya masih gelap, tetapi ditandai dengan melintangnya cahaya fajar di arah tempat terbit matahari yang melintang, walaupun sangat tipis, itu telah masuk waktu sholat, sholat subuh. Itu telah masuk waktu sholat subuh. Seorang tidak menunggu cahaya semakin terang. Para ulama berbeda pendapat dengan para fuqaha yang bermadhab Hanafi. Para fuqaha yang bermadhab Hanafi memandang waktu salat subuh apabila cahaya pagi benar-benar tampak. Namun Allahu a'lam bisawab, apa yang dipegangi oleh para fuqaha Hanafi ini lemah. Tentunya pertama dengan nas yang datang, kemudian dengan apa yang didapatkan dari amaliyah. Rasulullah menegakkan sholat dan para sahabatnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, mereka mendatangi subuh dalam keadaan mereka tidak saling mengenal. Siapa di samping mereka dalam penegakkan sholat jamaah. Ini menunjukkan cahaya malam masih sangat syarat dengan kegelapannya. Walaupun itu mulai berubah, yaitu malam mulai terangkat sedikit demi sedikit. Sehingga dengan riwayat tersebut menunjukkan Rasulullah sholat di awal waktu tidak melihat cahaya telah terang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian, awal waktu subuh, kalaupun masih nampak gelap, tetapi ketika terlihat cahaya putih di ufuk, di tempat terbitnya matahari sana, di arah barat tentunya, melintang dengan tipis, maka itu berarti telah masuk waktu subuh. Dan dengan demikian tidak boleh seorang untuk makan sahur. Tidak boleh seorang untuk makan sahur. Karena demikian, waktu ini, kata para ulama dakik, yaitu sangat tersamar sekali, maka tidak semua orang bisa mengetahuinya. Dan karena itu pula, karena berkaitan dengan puasa, tidak semua kita untuk bermuda-muda melihat waktu tersebut. Alhamdulillah, secara khusus pemerintah kaum muslimin, mereka telah berupaya dan mengupayakan untuk mendapatkan waktu tersebut. Sehingga kaum muslimin cukup mendengarkan arahan waktu dari pemerintahnya. Tetapi apabila mereka benar-benar orang yang bisa mengetahui waktu tersebut dengan mapan, dengan teliti, dengan cermat, maka baginya untuk melihat waktu tersebut. Tetapi sebagaimana tadi diterangkan, harus berhati-hati. Terlebih lagi kota-kota besar sekarang atau kampung-kampung sekarang, cahaya lampunya sudah menampakkan penerangan, menyebabkan orang yang ingin melihat waktu terbitnya matahari, waktu terbitnya fajar, tersamarkan. Sehingga itu tidak boleh bermudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagi kita untuk berhati-hati, terutama dalam masalah ibadah puasa. Ibadah yang halalnya makan dan haramnya makan. Halalnya seorang berhubungan intim dan halal haramnya seorang berhubungan intim. Berkaitan dengan puasanya. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian yang berikutnya, bahwa akhir waktu sholat subuh, sebagaimana disebutkan, akhir waktunya adalah dengan terbitnya matahari. Akhir waktunya dengan terbitnya matahari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan dengan kesepakatan oleh para ulama bahwa waktunya adalah dengan terbitnya fajar. Maaf, waktunya dengan terbitnya matahari. Waktunya dengan terbitnya matahari, tulu'us syams. Kalau kita selesai sholat subuh, kita belum mendapatkan terbitnya matahari. Tetapi beberapa waktu kemudian, kalau kita melihat penjadwalan waktu-waktu, maka dikatakan di sana waktu apa? Waktu terbit. Maksudnya waktu terbit itu waktu terbitnya matahari. Waktu terbitnya matahari inilah akhir dari waktu subuh. Dan waktu terbitnya matahari, waktu tidak boleh seorang untuk menegakkan sholat. Haram hukumnya. Karena waktu itu adalah waktu para penyembah berhala matahari. Para penyembah matahari, mereka menganggap matahari ini adalah ilah. Mereka melakukan ritual menyembah matahari di saat itu. Karena itu dari syariat Islam, waktu sholat berikutnya bukan waktu terbitnya matahari, tetapi waktu sholat berikutnya yang disebut dengan waktu sholat asyuruq. Waktu sholat asyuruq, waktu terbitnya matahari, bukan tepat terbitnya matahari, tetapi apabila matahari naik sepenggal atau seujung tombak, barulah kemudian ditegakkan sholat syuruq. Kita kembali kepada keterangan. Naiknya matahari akhirnya waktu apa? Sholat subuh. Akhir waktu sholat subuh. Ini yang disepakati. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Telah masuk waktu sholat isya. Kita kumandangkan sholat isya terlebih dahulu, baru kita lanjutkan keterangan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dan kita ulangi bahwasanya awal waktu sholat subuh dengan terlihatnya fajar shadiq dengan sifatnya cahaya tipis fajar melintang di arah tempat terbitnya matahari, dan itu dari terangkatnya malam. Kemudian waktu tersebut adalah waktu yang utama yang disebut dengan waktu ghalas, menyelisih pendapat fuqaha dari Hanafiya yang mengatakan waktunya isfar, yaitu waktu cahaya fajar telah nampak. Kemudian akhir waktu sholat subuh dengan terbitnya fajar atau terbitnya matahari. Dengan terbitnya matahari. Dan waktu terbitnya matahari, waktu yang terlarang bagi kita untuk menegakkan sholat. Karena waktu itu adalah waktu penyembah matahari menyembah matahari. Syariat Islam mengizinkan sholat di waktu setelah terbitnya matahari dengan menunggu naiknya matahari, yaitu dengan seujung tombak yang kita kenal dengan waktu sholat duha, dan kita kenal pula dengan waktu sholat syuruq. Waktu sholat syuruq itu adalah awal duha. Itu adalah awal waktu duha. Setelah terbitnya matahari 15 menit diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala setelah 15 menit dari terbitnya matahari, itulah awal waktu syuruq. Itulah awal waktu yang diinginkan dengan syuruq. Dan itu awal waktu salat duha. Itu adalah awal waktu salat duha. Yang jelas pada saat terbitnya matahari tidak boleh seorang penegakkan sholat. Bahkan sholat subuh telah selesai. Sholat subuh telah selesai. Kemudian siapa yang mendapatkan satu rakaat dari waktu subuh, di rakaat berikutnya dia tidak mendapatkan waktu subuh, maka dikatakan dia masih mendapatkan waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syams faqad adraka as-subha." Man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syams faqad adraka as-subhi. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Ini menunjukkan terbitnya matahari itu akhir dari waktu apa? Waktu sholat subuh. Dia mendapatkan satu rakaat sebelum terbit. Satu rakaat yang lain setelah terbit. Karena sholat subuh itu ada berapa rakaat? Ada dua rakaat. Rakaat yang pertama sebelum terbit. Rokat yang kedua setelah terbit. Dia mendapatkan demikian dalam hadis. Dia masih mendapatkan satu rokat sebelum terbit. Satu rokat yang lain setelah terbit. Bagaimana keadaannya? Faqad adrakas subha. Dia masih mendapatkan sholat subuh. Dia masih mendapatkan sholat subuh. Dan bagaimana mendapatkan satu rokat itu? Mendapatkan satu rakaat di sisi jumhur ulama dengan mendapatkan ruku. Dengan mendapatkan apa? Ruku. Qiyam, ruku. Dalam hadis riwayat Abu Daud, siapa mendapatkan ruku faqad adraka raka'ah. Siapa mendapatkan ruku, dia mendapatkan satu rakaat. Setelah itu, setelah ruku di sisi jumhur tidak ternilai lagi satu rakaat. Dan ini pendapat yang paling benar sesuai dengan riwayat yang ada tadi. Kalau dia mendapatkan misal sebelum terbit di luar satu rakaat, atau tidak mendapatkan satu rakaat, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat subuh. Satu rakaat subuh. Karena itu, apabila dia masih mendapatkan satu rakaat, dia masih mendapatkan satu rakaat subuh. Atau dia masih mendapatkan sholat subuh, walaupun satu rakaat yang berikutnya dia menegakkan di saat terbitnya matahari yang menunjukkan hilangnya waktu sholat subuh. Mungkin dipahami jamaah keterangan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian Dan tentunya apa yang menjadi keterangan tentang sholat subuh ini, sebagian riwayat juga demikian menerangkan, siapa mendapatkan satu rakaat al-'ashr maka dia telah mendapatkan sholat al-'ashr. Artinya dengan mendapatkan satu rakaat di rakaat yang berikutnya yang itu bukan waktunya, maka dia masih mendapatkan sholat tersebut. Tetapi kalau tidak dinilai dengan satu rakaat, tidak dinilai dengan satu rakaat, maka dia tidak mendapatkan sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Setelah terbit matahari, tidak ada lagi waktu sholat subuh. Tidak ada lagi waktu sholat subuh. Yang ada tentunya sholat yang dilarang seorang untuk menegakkan sholat di waktu tersebut. Waktu tulu al-fajr. Tinggal tersisa bagaimana orang yang tertidur. Bagaimana orang yang tertidur. Bagaimana orang yang tidak sengaja. Maka disebutkan dalam keterangan di sini, waman nama an salatihi ausaha anha fawaktuha hina yadhkuruha. Siapa yang dia tertidur dari sholatnya atau terlupakan dari sholatnya, maka waktu penegakan sholatnya ketika dia mengingatnya. Ketika dia mengingatnya. Rasulullah mencontohkan tentunya dengan ketetapan yang Allah tetapkan. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah dan para sahabat tertidur di satu lembah. Dan beliau atau mereka tidak terbangun kecuali matahari telah tinggi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk berpindah tempat. Setelah berpindah tempat, beliau mengatakan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan setelah itu beliau sholat sunnah. Dan setelah itu beliau sholat berjamaah subuh dalam keadaan matahari telah naik, telah terbit. Dengan contoh ini, bahwa apabila seseorang terluputkan waktunya tanpa sengaja, dicontohkan tadi tidur, maka waktu sholatnya ketika dia terbangun atau dia mengingatnya. Kalaupun itu di luar waktu, maka baginya untuk menegakkan sholat tersebut. Apabila dia mengetahui telah masuk waktunya, tetapi tidak mungkin dia menegakkannya. Tidak bisa dia menegakkannya. Maka dia diperintahkan untuk mengqadha di luar waktunya. Dalam satu peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang bersama musyrikin. Berperang melawan musyrikin. Beliau bersama sahabatnya adalah Umar radhiyallahu taala anhu, tentunya dengan sifat beliau sangat murka sekali. Karena kaum muslimin belum sempat menegakkan sholat asar, dan telah masuk waktu sholat maghrib dan akan habis. Maka ketika mereka mendapatkan waktu ini, disebutkan dalam Sahih Bukhari, maka ketika didapatkan mereka mendapatkan waktu, mereka menegakkan sholat asar terlebih dahulu, baru mereka menegakkan sholat maghrib. Tentunya ini bukan karena tidur, bukan juga karena lupa, tapi mendapatkan waktu tersebut cuma tidak bisa menegakkannya. Mereka dalam keadaan kondisi apa? Perang. Sehingga dia mengqadanya di luar waktu, karena sholat asar tidak ada lagi. Itu waktu sholat maghrib dan akan habis. Sehingga mereka pun menegakkan sholat asar qadaan, dan maghrib masih mendapatkan waktu. Kalaupun sebagaimana sudah disebutkan, maghrib waktunya ringkas, namun ada akhir daripada waktu maghrib. Akhir dari waktu maghrib. Sehingga siapa yang tertidur, terlupakan, maka dia dicontohkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau dia tidak bisa menegakkan sama sekali karena memang adanya azar, sebagaimana dalam hadis Umar tadi, dia menegakkannya dengan qadha. Tapi tentunya Allah yang maha tahu terhadap hambanya, apakah hambanya jujur atau tidak, Allah yang tahu. Dan hamba tersebut juga lebih tahu terhadap dirinya, dia jujur atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu apabila seorang qadar Allah, Allah takdirkan dia tidak mendapatkan salat subuh, dia terbangun di saat matahari telah tinggi, tentunya sebagaimana tadi katakan, benar-benar dia jujur, dia tidak menyengaja, tetapi benar-benar dia jujur. Dia tidak mengetahui, tidak mendengarkan, dan bahkan tidak merasa masuknya waktu subuh, sehingga dia tertidur nyenyak, bangun matahari telah naik. Maka pada saat itu dia sholat subuh. Pada saat itu dia sholat subuh, tentunya bukan qadha, tetapi apa yang dia tegakkan dari apa yang Allah menetapkan padanya dengan tidur tadi. Sehingga dia pun sholat sunnah 2 rakaat dulu. Karena Rasulullah tidak langsung sholat apa? Sholat jamaah. Beliau bahkan berpindah tempat, berpindah dari lembah tersebut ke tempat yang lain. Kenapa berpindah dari tempat tersebut? Karena di situ tempatnya para syaitan yang menjadikan mereka ternyenyakkan dengan tidurnya. Kemudian beliau mengumandangkan azan, beliau sholat sunnah, kemudian beliau sholat apa? Sholat subuh secara berjamaah. Yang ini juga menunjukkan bahwa sholat sunnah, sholat yang kalaupun tertinggal, seorang ditekankan untuk mengerjakannya. Karena itu apabila dia telah sering menegakkan sholat sunnah subuh dan terluputkan, baginya untuk mengqadanya ba'da sholati subhi, setelah dia berzikir atau sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia menegakkan qadha salat sunnah subuh itu setelah masuknya waktu duha. Setelah masuknya waktu duha. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Wa man kana ma'dzuran wa adraka min as-shalah raka'ah faqad adrakaha. Siapa yang terudzurkan atau dia udzur seperti apa yang telah disebutkan tadi dan dia mendapatkan salat pada waktunya hanya satu rakaat saja, maka dia masih mendapatkan salat tersebut. Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah, kata Rasulullah. Siapa mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia masih mendapatkan salat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun mukmin, mereka bersegera untuk menegakkan salat. Adapun munafik, mereka menunggu sampai berakhirnya waktu salat atau bahkan lenyapnya waktu salat. Seperti apa yang Allah singgung, idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka ingin menegakkan salat, mereka menegakkan dalam keadaan bermalas-malasan. Bermalas-malasan disebutkan oleh para ulama meninggalkan waktunya atau keluar dari waktunya. Sehingga seorang mukmin dengan waktu-waktu salat tidak seperti munafik, yaitu mereka bersegera untuk menegakkan salat. Mereka bersegera untuk menegakkan salat. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, masalah yang berkaitan dengan masalah waktu-waktu salat, di antaranya yang belum disebutkan, apabila di waktu salat zuhur matahari sangat terik atau menyengat dengan teriknya, dengan panasnya, sehingga seorang tidak bisa dengan tenang menunaikan sholat zuhur. Sebagaimana juga disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya mendinginkan penegakan sholat zuhur sampai mendekati masuknya waktu sholat asar. Berarti beliau menegakkan di akhir waktu. Seperti yang kita dengarkan tadi, semua waktu sholat yang afdolnya adalah yang awalnya. Tetapi dalam keadaan ini, matahari sangat panas, sehingga digambarkan para sahabat sujud dengan lengan bajunya. Jadi mereka meletakkan lengan bajunya terlebih dahulu dan sujud di atas lengan bajunya, karena panasnya permukaan bumi. Maka apabila didapati keadaan demikian, maka di sana ada syariat tabridus shalah, mendinginkan waktu untuk penegakan sholat. Karena kalau ditegakkan dalam waktu panas, tentunya seorang akan terganggu, terutama kekhusyuannya, dan tentunya tidak dapat menegakkan sholat dengan sempurna. Maka ketika panas matahari yang menyengat, dia mendinginkan waktu sholat. Dalam Sahih Bukhari disebutkan beliau bahkan mengakhirkan mendekati waktu sholat al-asr. Cuman walhamdulillah di zaman modern ini, hampir rata-rata masjid yaitu menggunakan alat pendingin, sehingga kalaupun ingin mengakhirkan dalam keadaan posisi keadaan telah dingin, maka tentunya mereka dituntut untuk menegakkan lebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan satu waktu ada tempat tidak ada pendinginnya. Panas. Apalagi seorang musafir mendapatkan suasana yang panas, menyengat. Maka dia mendinginkan keadaannya terlebih dahulu, baru dia penegakan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian penegakan sholat yang lain yang telah kita dengarkan keterangannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sana ada masail-masail, tentunya ada masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Namun karena penyebutan di dalam kitab ini penyebutan yang ringkas, maka kita sebutkan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan dari keringkasannya. Wallahu a'lam bisawab. Wa tauqitu wajibun. Waktu salat wajib seperti apa yang telah kita terangkan sebelumnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu telah ditetapkan waktu-waktunya untuk kaum mukminin, sehingga mereka tidak boleh mengatur waktu-waktu tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Mereka dituntut untuk menegakkan waktu-waktu sesuai dengan waktu-waktunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wal jam'u li'udrin ja'izun. Dan menjamak salat karena adanya udzur adalah perkara yang dibolehkan. Menjamak salat ketika ada uzur, perkara yang dibolehkan. Penulis rahimahullah ta'ala setelah menerangkan waktu-waktu salat yang berkaitan dengan masalah salat atau waktu-waktu adalah penjamaan. Yang sebetulnya menjamak sholat banyak diterangkan pada saat safar. Tetapi yang perlu untuk kita ketahui sebagaimana disebutkan oleh penulis, bahwa menjamak sholat didapatkan di dalam agama ini sama saja itu safar ataupun tidak safar. Sama saja itu safar ataupun tidak safar. Karena itu beliau penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan menjamak sholat karena adanya uzur boleh. Kalau safar sudah pemahaman atau suatu yang dipahami bersama, bahwa safar seorang dengan kegiatannya dia boleh menjamak takdim dan dia boleh menjamak takhir. Jamak takdim, jamak takhir. Salat yang dijamak antara duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Takdim di awal waktu, takhir di akhir waktu. Yaitu takdim di sholat yang awal dan takhir di sholat yang akhir. Sementara kalau mukim, maka dalam syariat ini dengan beberapa contoh, karena adanya uzur, maka sebagaimana kata penulis rahimahullahu ta'ala, dibolehkan untuk menjamak. Dibolehkan untuk menjamak. Dulu Abdullah ibn Abbas mengajar di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk waktu sholat duhur dan manusia menanti penegakan sholat duhur, tapi beliau mengajarkan ilmu sampai hampir mendekati masuknya waktu asar. Kemudian ditanyakan kepada beliau, kenapa demikian? Kata beliau, saya pernah mendapatkan kekasihku yaitu Rasulullah. Beliau di Madinah, di sini tidak ada hujan, tidak ada perang, tidak ada khauf, rasa takut, rasa khawatir. Beliau menjamak sholat, yang itu menunjukkan beliau dalam keadaan mukim di Madinah dan tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran. Sehingga dari contoh itu Abdullah ibn Abbas pun melakukan hal tersebut. Karena ini didapati dari Abdullah ibn Abbas, mereka mendatangi Abu Hurairah dan bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, Abdullah ibn Abbas telah sesuai dengan sunnah. Hanya saja keterangan ini, para ulama berbagai pendapat di dalam melihat keterangan tersebut. Di antaranya ada yang seperti apa yang dikatakan Abdullah ibn Abbas dan apa yang didapatkan dari Rasulullah, dipahami dari Abdullah ibn Abbas dapati dari Rasulullah. Sebagian mereka melakukan takwil. Mereka mengatakan jamak di sini terlarang, yang melakukan takwil. Jamak di sini diinginkan dengannya jam' suri. Apa itu jamak suri? Jamak suri wujudnya seperti jamak, tetapi waktunya, waktu sholat duhur yang akhir bertemu dengan waktu awal sholat asar. Sehingga ini bentuknya jamak tapi bukan jamak. Yaitu sholat ditegakkan sesuai dengan waktunya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun pendapat ini, wallahu ta'ala a'lam bisawab, tidak sekuat dengan pendapat yang mengatakan bahwa benar-benar Rasulullah menjamak. Karena itulah Imam Bukhari menyebutkan hal tersebut dalam bab, di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Apa bolehnya jamak? Kalaupun tidak ada rasa takut, tidak ada safar, tidak ada peperangan. Tetapi para ulama yang mengatakan boleh jamak, mereka mengatakan jamak di sini bukan jamak yang secara kontinu dilakukan, sering dilakukan, terus-menerus dilakukan. Tetapi jamak di sini menunjukkan kebolehan jamak tersebut, namun dilakukan dengan apa yang tidak sering, atau dengan kata lain dilakukan, ditegakkan dengan selawaktu yang lama. Selawaktu yang lama. Bukan suatu yang ditegakkan dengan sering. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak dapati sholat-sholat seperti itu dalam kehidupan beliau, kecuali dalam satu kesempatan, satu amalan yang menunjukkan bolehnya. Karena itu kata mereka, sesekali waktu boleh, tetapi dilakukan berulang kali, kontinu, secara terus menerus, ini tidak didapati contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam keadaan tidak ada udzur, terlebih lagi kalau ada udzur seperti sakit, seperti adanya rasa takut tadi, adanya kekhawatiran, maka jama' sebagaimana dikatakan beliau, al-jam'u li udzrin jaizun. Jama' karena adanya udzur adalah perkara yang diperkenankan dalam syariat ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil keterangannya pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.